Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya menguraikan firman-Nya, saya haturkan ucapan terima kasih untuk undangan yang diberikan menyampaikan firman pagi ini. Saudara-saudara, tema kita adalah perbuatan baik di tengah individualisme dalam rangka bulan diakonia yang berjalan di GKI. Di GKY Cimone ini. Saya mengambil nats dari Lukas pasal 10 dan kita akan membacanya secara responsoria bergantian ayat 25 sampai 37. Lukas 10 25 sampai 37 kita akan membaca silih berganti. Akan saya mulai ayat 25 Bapak Ibu 26, demikian sampai ayatnya yang ke-37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Kita baca bersama-sama. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Yang berbahagia ialah mereka yang membaca firman dan oleh kuat kuasa Roh Kudus mengupayakan pengertiannya dan mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Berkatilah perenungan kami akan firman-Mu ya Tuhan, dan tolonglah hamba-Mu ini supaya dengan kekuatan daripada-Mu dimampukanlah ia berkata-kata di tengah jemaat GKY Cimone. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam khotbah pagi ini ada 2 hal yang akan kita konsentrasikan, yaitu mengenai perbuatan baik dan konteksnya yaitu individualisme. Saudara-saudara, perbuatan baik itu penting enggak saudara? kita ngomong dalam konteks agama ini ya. Perbuatan baik penting. Saya kasih contoh ya. Ini pakai keterangan seperti di TV itu ya. Agama H dan B. Saudara tebak sendiri ini inisial ya, agama H dan agama B. Kalau saudara perhatikan kedua agama ini, agama H dan B, itu yang paling penting yang menjadi soko guru doktrin dari kedua agama ini adalah karma. Artinya apa saudara? Artinya kehidupan sekarang itu berkorelasi dengan kehidupan yang lampau. Dan kehidupan yang akan datang itu berkorelasi dengan kehidupan yang sekarang. Nah, untuk supaya karma ini menghasilkan sesuatu yang tidak jelek bagi seseorang, maka harus ada modal perbuatan baik. Bahkan pada waktu saya mempelajari agama B, itu ada yang disebut dengan 6 jalan perputaran menuju doktrin reinkarnasi. 3 jalan di atas dan 3 jalan di bawah. Maksudnya gimana? Saudara, menurut agama B, setiap makhluk di dunia ini akan mengalami reinkarnasi. Dan ia akan menjadi apa, itu tergantung perbuatan baiknya. Saudara-saudara, yang paling mengerikan dari agama B ini, kalau kita dalam hidup ini selalu jahat, maka reinkarnasinya kita akan menjadi makhluk yang lebih rendah dari manusia. Itu 3 jalan yang di bawah yang saya katakan. Dan yang paling mengerikan itu menurut cerita adalah menjadi setan kelaparan. Karena makannya 1 tahun hanya 1 kali. Makanya kalau ketika saya di Pulau Bangka, saudara-saudara, kalau hari raya tertentu itu, wah, di depan rumah ada kepala ayam, ada kepala babi, wah, buah-buahan juga lengkap. Terus saya tanya, ini untuk siapa semua? Semua ini untuk arwah-arwah yang menjadi roh gentayangan, sehingga mereka bisa makan. Meskipun akhirnya yang makan siapa saudara? Yang hidup atau yang mati? Ya. Dan saudara sekalian, kalau masih jahat juga dalam hidup ini, akhirnya menjadi apa? Binatang reinkarnasinya. Sehingga saudara-saudara sekalian yang gemes sama kecoa misalnya ya, saya ingatkan kalau mukul jangan keras-keras. Siapa tahu itu reinkarnasi daripada nenek moyang kita berabad-abad yang lampau. Menurut teori reinkarnasi. Tapi intinya sekali lagi bahwa reinkarnasi itu akan menuju ke bawah atau ke atas. Kalau kita ini baik selama hidup, kita akan bereinkarnasi minimal sama menjadi manusia atau dewa, saudara sekalian. Itu tergantung perbuatan baik kita. Agama H juga begitu ya. Makanya itu kalau di daerah tertentu yang banyak agamanya H itu kalau ditanya, sini aman ya? Oh, sini mobil ditaruh jalan aja, enggak ada yang menyentuh, full amannya di sini. Beda dengan Cimone ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kira-kira begitu ya. Karena apa? Mereka takut akan karma. Sehingga perbuatan baik itu dijaga sedemikian rupa. Sekarang kita beralih kepada agama I. Saudara-saudara, agama I itu teologi keselamatannya apa? Timbangan, saudara sekalian. Sehingga kalau dikatakan mereka melihat kita orang Kristen, apakah kamu selamat? Firman Tuhan mengatakan apa? Saya anak Allah pasti selamat. Kalau mereka, oh dik, mudah-mudahan dik. Kenapa kok mudah-mudahan saudara sekalian? Timbangannya itu saudara sekalian. Jadi nanti di ujung hidup kita ini, yang menentukan kita masuk atau tidak masuk surga itu adalah perbuatan baik kita yang berujung kepada pahala. Sehingga katakanlah di ujung sana, penjaga pintu surga atau neraka menimbang ketika kita meninggal. Oh, orang ini meninggal, timbangannya perbuatan baik 10 kilogram. perbuatannya jelek, setengah on. Wah, kamu layak masuk surga. Tapi kalau terbalik, ya kamu memang neraka. Jadi saudara sekalian, agama H, B, dan I yang saya singgung itu sangat menekankan perbuatan baik, sebab itu menyangkut masa depan kita. Kalau agama K gimana saudara sekalian? Kita sering terbelenggu dan terjebak kepada konsep grace, konsep anugerah. Sehingga kita sering berhenti pada kitab Roma, kitab Galatia, dan kitab Efesus pasal yang kedua. Saya sudah diselamatkan oleh anugerah, dan dalam konteks iman Kristen, jasa perbuatan baik tidak andil barang secuil dalam keselamatan. Maka aku orang yang bebas dari perbuatan baik karena aku sudah diselamatkan oleh anugerah. Padahal masih ada kitab yang lain, yaitu namanya apa saudara sekalian? Kitab Yakobus. Kitab Yakobus mengatakan kepada kita apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kesejatian iman itu terjawantah dalam perbuatan-perbuatan baik sebagai suatu keniscayaan. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Sebagaimana buah pohon dikenal dari buahnya, demikianlah kesejatian orang Kristen dilihat dari kesungguhan buah-buah pertobatannya. Nah, saudara sekalian, di sini kita bertemu dengan istilah bahasa Indonesia keniscayaan. Ini bagus saudara sekalian, keniscayaan ini. Bagaimana pengertiannya? Saudara, sekian puluh tahun yang lalu saya sudah pernah berkhotbah di GKY Cimone, yaitu zamannya Guru Injil Martin. Terus beberapa tahun ini istri saya diundang untuk seminar dan ceramah di gereja ini. Sebagai suami yang lumayan baik, saya mendampingi beliau untuk kasih tahu jalannya. Tapi oleh karena ini sudah terjadi sekian puluh tahun lagi yang lalu saudara sekalian, maka BSD Cimone itu jalannya saya masih mencari-cari. Maka saya mengakses ke GKY BSD, kalau Cimone itu bagaimana? Begini, begini, begini, baru saya bisa ke sini. Lalu saya di tempat ini bertemu dengan rekan lama saya, Bapak Gembala Saudara Pak Bagio. Waktu saya ketemu dengan Pak Bagio, saya tanya, Pak, nanti saya pulangnya gimana? Karena kita sama-sama orang Jogja, Pak Mulie piye Pak? Pokoknya nanti ketemu McD lurus. Saudara, pada waktu Pak Bagio mengatakan McD lurus itu sebagai sebuah keniscayaan yang sangat-sangat wajar. Karena beliau adalah orang Cimone, ini orang BSD. Jadi keniscayaan menuju Cimone BSD itu lebih dikuasai siapa saudara? Orang Cimone apa BSD? Orang Cimone ya, ini artinya istilah keniscayaan. Nah, perbuatan baik itu juga begitu. Anda orang Kristen, yes. Keniscayaannya apa? Perbuatan baik bukan sebagai satu pilihan di antara pilihan-pilihan yang lain, tidak, sebagai suatu kewajaran. Orang Kristen secara wajar ya perbuatan baik. Nah, kita akan melihat konteks ini dari bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Kalau saudara memperhatikan ayat 28 dari bacaan kita, Tuhan Yesus itu di dalam ayat-ayat sebelumnya terlibat tanya jawab mengenai hukum yang terutama. Tapi karena orang ini tidak mau begitu saja menerima perkataan Tuhan Yesus, dia mengatakan, siapakah sebenarnya sesamaku manusia itu? Nah, orang Yahudi saudara sekalian, konsep sesamanya itu sempit ya. Siapa sesama itu? Sesama itu kalau sebangsa dengan saya, KTP-nya ya KTP yang hampir sama. Di luar itu saya enggak mau tahu, enggak mau peduli. Lalu Tuhan Yesus menguraikan perumpamaan yang sangat terkenal ini. Saking terkenalnya perumpamaan ini saudara sekalian, saudara-saudara kita yang di Samarinda mengubah judulnya menjadi orang Samarinda yang baik, bukan orang Samaria ya. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan geografis daripada perjalanan Yerusalem ke Yeriko. Apakah saudara-saudara pernah ke puncak? Pernah ya. Kalau belum pernah, sakno sekali saudara sekalian. Nah, puncak itu saudara sekalian, kalau lagi macet, itu ada calo-calo yang kasih tahu jalan alternatif kan. Saya pernah mencobanya, dan susah sekali jalan itu. Jalannya itu naik turun, lalu di sisi kiri dan kanan itu ada batu-batu yang ada celahnya untuk mengintip orang di jalanan Yerusalem, Yeriko ini saudara sekalian. Mereka mengintip, oh yang jalan Pak Timotius gak usah dirampok, itu tasnya cuma isi Alkitab sama buku. Tapi kalau yang jalan katakanlah penginjil aksi, wah ini baru kita hadang. Isinya tasnya itu cuma cek sama dolar Singapura itu. Kira-kira bayangannya gitu saudara sekalian ya. Maka pada waktu ada orang berjalan di situ, perampok yang ada di kiri dan kanan itu merampok orang yang berjalan itu dan meninggalkannya di tengah jalan sampai setengah mati, setengah hidup saudara sekalian. Saudara, di dalam perumpamaan ini saudara melihat bagaimana perbuatan baik itu dikaitkan dengan harta milik ya. Yang pertama, filsafat kepemilikan perampok. Milikmu adalah milikku. Aku akan menjarahnya sekuat tenaga bagaimanapun caranya. Jadi perampok itu melihat harta orang lain, hartamu adalah hartaku. Aku akan menjarahnya dengan sekuat tenaga. Jadi perbuatan baik di situ tidak ada saudara sekalian, karena filsafat kepemilikannya milikmu adalah milikku. Nah, kalau saudara melihat TV atau baca koran saat-saat ini saudara sekalian, saudara sumpek gak? Filosofi ini hidup terus sampai zaman kita ya, sampai kasus-kasus yang sekarang lagi merebak, misalnya soal apa? Vaksin palsu. Kok ya sampai kuburan saja dikomersilkan sampai sedemikian rupa ya. Kadang-kadang kalau kita melihat TV, baca koran, sekarang ini kalau saya itu juga sumpek saudara. Waduh, manusia ini berkembangnya kok seperti firman Tuhan ya. Yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, ingatlah pada akhir zaman orang akan menjadi semakin egois. Orang akan semakin menjadi individualis. Yang kedua diceritakan setelah perampok, yaitu orang Lewi dan imam. Ini gambaran sekarang kira-kira rohaniawan-rohaniawan seperti kita saudara sekalian ya. Pak Pendeta, Pak Penginjil, imam dan orang Lewi. Mereka memiliki filsafat kepemilikan, milikku adalah milikku. Aku akan mempertahankannya dengan sekuat tenaga dan sekuat potensi. Maka ada orang yang susah, ada orang yang membutuhkan, aku tidak peduli sebab milikku adalah milikku. Yang ketiga adalah orang Samaria. Milikku adalah milikmu. Kamu susah, oke, saya punya potensi menolong kamu, saya tolong kamu sejauh yang saya mampu untuk melakukannya. Maka saudara-saudara sekalian, lewat perumpamaan itu, Tuhan Yesus kemudian mengkonfirmasi kepada penanyanya. Dari tiga orang itu, siapa sesama manusia? Nanti di aplikasi kita akan merenungkan melalui refleksi saudara ya. Sekarang kita setelah eksposisi kita ke aplikasi saudara ya. Aplikasi kebenaran itu harus diberi konteks. Kebaikan harus diberi konteks. Konteksnya apa saudara? Individualisme. Apa itu individualisme saudara? Kalau saudara belajar sejarah, maka setiap waktu itu diberi zaman kan ya. Dulu sebelum sejarah ada disebut zaman prasejarah. Nah zaman kita ini saudara-saudara disebut sebagai zaman individualisme. Itu artinya apa Pak? Sederhananya individual itu adalah yang penting itu saya. Yang penting saya. Maka moto mereka adalah EGP. Kalau ada apa-apa emangnya gue pikirin. Dan slogan mereka saudara sekalian, cuek is the best. Waduh saudara sekalian. Yang dipakai itu bukan good, better, tapi best. Bestnya sayang dicuek saudara. Nah kalau saudara belajar bahasa Inggris, best itu kan bisa diurut ya. Dari better ke good. Yang dipakai bukan yang good saudara, yang the best. Maksud saya begini saudara. Supaya saudara mengerti kuatnya kata the best itu ya. Kalau misalnya di gereja ini diadakan program begini ya. Minggu depan kebaktian 1 dan 2 digabungkan menjadi kebaktian 1 saja jam 10. Dan kebaktiannya selesai jam 3 sore. Saudara-saudara, lalu siangnya itu di antara saudara sekalian yang pintar masak, masak soto. Wah, orang masak soto. Nah, kalau saya ini orang Jogja, saudara. Orang Jogja enggak kenal grammar superlatif ya. Ambil enaknya aja. Sotonya enak. Kalau orang Jogja ditambahi apa? Kata U di depan kata E menjadi sotone piye? Uenak. Itu superlatifnya orang Jogja ya. Nah, saudara sekalian, di bahasa Inggris tidak bisa begitu ya, harus ada rujukan kata asalnya. Nah, cuek is the best, saudara. Nah, sekarang contoh-contoh semangat zaman di mana kita hidup ini apa? Saudara-saudara, yang pertama mainan anak-anak. Pada waktu saya kecil, mainan anak-anak itu, mungkin saudara juga kecil waktu itu, saya kecil, saudara kecil ya. Selalu mainan itu membutuhkan apa? Space and time. Ya, ruangan dan waktu. Maka kalau kita mainan zaman dulu, misalnya layang-layang, jentik, gobak sodor, peta umpet, selalu perlu apa saudara? Ruangan dan gak bisa sendiri mainan itu saudara sekalian. Saudara lihat sekarang HP juga ya. Pengumuman di gereja pertama itu kalau saya perhatikan di gereja manapun adalah kebaktian akan segera dimulai. Posisikan HP saudara pada posisi almarhum atau silent. Nanti mengganggu. Tapi kadang-kadang orang kebaktian karena individualis semangatnya ya. Wah, orang kebaktian, orang nyanyi, dia main HP, tiba-tiba HP-nya geter. Der! Wih, Pikachu manggil. Pada keluar cari Pokemon. Karena Pikachu ini merupakan monster yang paling sulit didapatkan. Loh, kok ada di Cimone? Gak peduli persembahan sedang dilangsungkan, pujian sedang dilangsungkan, langsung keluar ngejar Pikachu. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian. Terus yang ketiga itu rokok, saudara. Saudara suka ngikuti siaran Dr. Tan gak? Pakar kesehatan tuh. Yang galak itu. Dia kan suka di TV ngomong tuh ya, Dr. Tan itu. Tetangga saya di depan rumah itu, mertuanya dulu apa pasiennya Dr. Tan. Dia cerita sama saya, wah dokternya itu galak pokoknya Pak. Tapi memang resepnya betul ya. Waktu dia ngomong di TV kemarin di Metro ya, saya kaget dia marah-marah soal rokok. Rokok itu saudara-saudara ternyata residunya itu luar biasa jahatnya ya. Jadi kalau kita di sini, banyak orang rokok di depan sana, kita yang ada di sini meskipun tidak menghisap, itu istilahnya sudah terpapar. Karena apa? Hawa yang dibawa itu. Makanya menurut Dokter Tan, rumah paling baik itu depannya pohon, belakangnya pohon. Nah, rumah yang sudah disaring oleh pohon di depan dan di belakang, itu saja belum cukup membersihkan udara. Bagaimana dengan bayi-bayi yang terpapar residu daripada rokok. Tetapi saudara sekalian, orang yang egois, orang yang individual, apa motonya? Cuek is the best. Gua mau ngerokok, emangnya gua pikirin orang lain. Ngerokok terus gak peduli ada bayi-bayi atau anak kecil yang nanti bisa terpapar. Nah saudara-saudara sekalian, saya sekarang ini 2 tahun yang lalu kena stroke ya. Setelah saya kena stroke, maka saya kehilangan dunia publik saya, saudara. Setiap hari saya itu di rumah dan jarang keluar kecuali dibawa oleh istri dan anak-anak saya. Nah di rumah itu apa yang saya kerjakan, saudara? Membaca firman Tuhan, membaca buku-buku. Satu kali saya diundang ke khotbah di GKI PSD, lalu saya panggil taksi, saudara. Ketika taksi itu datang, saya masuk, kok musiknya itu Kristen, saudara. Lalu saya tanya, loh bapak juga Nasrani ya? Pak, saya bukan hanya Nasrani, tapi saya juga pernah seperti bapak. Kaget saya, saudara. Loh, maksudnya bapak dulu pernah sekolah pendeta? Iya pak, dia nyebutkan sekolahnya. Lalu untuk saya tes supaya saya mantep, apakah bapak kenal bapak ini yang ada di sekolah itu? Oh itu dosen saya pak. Wah, dia dari sekolah teologi, hamba Tuhan, sekarang sopir taksi. Kalau saya saudara, dari sekolah teologi, sekarang menjadi pemulung saya. Tiap hari itu memulung firman, memulung kata, memulung kalimat, memulung cerita-cerita. Nah sekarang saya bagikan cerita itu untuk bahan refleksi bagi bagian akhir dari khotbah ini. Refleksi pertama saudara, siapa di sini yang mengenal almarhum Muhammad Ali? Ya kalau kenal sih ya enggak tahu lah ya, Muhammad Ali ya. Muhammad Ali ini pernah menggegerkan Jakarta waktu dia datang eksebisi di GPK ya. Muhammad Ali itu nama aslinya Cassius Clay, saudara. Dia tinggal di Amerika Selatan, wilayahnya Gereja Baptis. Pada waktu dia di Amerika Selatan, Amerika waktu itu masih diskriminasi, saudara. Dia menang olimpiade mewakili negaranya. Tapi sekali waktu dia pergi ke toko, tidak dilayani dengan baik karena kulitnya hitam. Wah, dia sangat tersinggung. Dia marah, lalu mempelajari Islam. Dia memeluk Islam dan menjadi penganjur gerakan The Black Muslim di Amerika. Dari Cassius Clay namanya menjadi Muhammad Ali. Karena apa? Orang Kristen tidak bisa menunjukkan kekristenannya dengan konsisten dan baik. Nah, saudara-saudara sekalian, siapa yang di sini mengenal Mahatma Gandhi? Ya, enggak kenal lah. Tahu ya. Ini sekarang orang India ya. Tadi Cassius Clay Amerika, sekarang Gandhi di India. Gandhi ini saudara sekalian, menurut buku sejarah yang saya baca, salah satu orang yang mempengaruhi India dan memerdekakan India dari penjajahan Inggris dengan gerakan tanpa kekerasan atau gerakan ashram. Dia membebaskan India dari Inggris bukan dengan angkat bedil atau memberontak fisik, tidak saudara. Dari mana Gandhi mempunyai gerakan tanpa kekerasan? Itu dari khotbah di bukit Tuhan Yesus yang mengatakan, berbahagialah orang yang hatinya lemah lembut, karena merekalah yang akan memiliki bumi. Gandhi ini saudara sekalian, orang yang sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Orang yang sangat menghargai firman Tuhan Yesus, khususnya khotbah di bukit. Tapi orang Kristen di Afrika, pada waktu dia ke gereja, kelambine itu waktu ke gereja elek, saudara. Penampilannya juga enggak meyakinkan. Maka saudara sekalian, Gandhi tidak boleh pergi masuk ke dalam gereja mau beribadah. Sejak saat itu, dia dengan sedih hati memeteraikan hatinya, sekali Hindu tetap Hindu, tetapi pengagum Yesus yang sejati. Ini sebagai suatu refleksi, saudara. Terakhir, saudara sekalian, di satu mimbar di gereja, saya pernah mendengar satu kesaksian ya. Ini disampaikan oleh seorang pendeta anggota PGI. Saya pada waktu mendengar kesaksian ini ya prihatin sekali, saudara. Dia menyaksikan ada seorang Kristen menjadi Buddhis. Ceritanya bagaimana, saudara? Orang Kristen ini pada waktu di gereja sakit. Nah, sudah sakit, uangnya enggak banyak. Maka untuk biaya pengobatannya keluar dari kantong diakonia gereja. Makin lama menipis. Dan setelah menipis, tidak diperhatikan lagi, bahkan dihentikan dukungan kesehatan orang ini. Lalu dia pergi ke wihara Buddhis. Di sana dia disokong oleh orang-orang Buddha itu sampai sembuh dan direkrut kerja di tempat itu. Terus dia lama enggak pergi ke gereja. Orang-orang kan nanya ya, wah bapak ini kemana ya, sekarang kok enggak ada. Lalu selentingan mengatakan, wah dia sudah menjadi Buddhis dan kerja di wihara. Lalu orang-orang gereja, biasanya apa sudah kalau orang sudah lama enggak ke gereja? Diapain? Dikata-katai atau dibesuk, saudara? Dibesuk kan ya, didatangi ke wihara itu. Waktu terjadi percakapan yang mengagetkan orang ini apa? Dia tidak mau lagi ke gereja. Dia berkata begini, saudara. Saya mengenal Allah di gereja, tahu tentang Allah di gereja, tapi saya mengalami Tuhan di tempat ini. Jadi saya tidak mungkin pergi ke gereja lagi, karena saya mengalami Tuhan di tempat ini. Saudara-saudara sekalian, mengalami Tuhan dalam tanda kutip di kelenteng, di wihara orang Buddhis. Mengapa, saudara sekalian? Karena orang Kristen menutup hati, menutup tangan, menutup mata, tidak seperti semangat lagu yang kita nyanyikan tadi. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana di tengah semuanya ini, saudara? Saya akhiri khotbah ini dengan pernyataan dari orang idola saya yang namanya Suhoki. Suhoki ini adalah orang Indonesia yang mengatakan kalimat ini. Di Indonesia ini orang hanya bisa hidup dengan dua pandangan. Pesimis yang sepesimis-pesimisnya, yang kedua idealis sampai batas-batas yang paling tidak terbatas. Saya memilih menjadi orang yang idealis. Nah, kalau saudara membaca bukunya Suhoki, Suhoki dengan kakaknya Suhojin itulah yang menumbangkan pemerintahan Orde Lama yang menurut dia sudah enggak benar dan menggantinya dengan Orde Baru. Nah, saudara sekalian, Suhoki berkata begini, saudara. Dasar tindakan seseorang itu selalu dimulai dari kesadaran dirinya mengenai siapa aku ini. Ketika dia memiliki kesadaran mengenai aku, begitu juga tindakannya. Kalau kita menyebut diri Kristen, maka perbuatan baik di tengah individualisme itu sebagai sebuah keniscayaan. Sekarang PR-nya ya, saudara. Saya kasih PR. Di gereja ini ada perpustakaan enggak ya? Puji Tuhan. Nanti seminggu ini bergantian pinjem bukunya Pak Andar Ismail ya. Ganti saat teduh saudara dengan buku renungan dia yang berjudul Selamat Berbuah. Saudara akan menemukan kajian-kajian reflektif yang sangat menyentuh, sangat indah. Kalau bukunya cuma satu, percayalah biasanya hamba Tuhan banyak bukunya juga boleh dipinjem sama dengan perpustakaan ya. saudara boleh pinjam bukunya ya. Mungkin kalau beli saudara, waduh Pak, saya masih konsentrasi di nasi uduk daripada buku, ya. Tapi ya nanti saudara tergerak baca buku itu, boleh beli buku yang bagus, karya Indar Ismail, itu bukunya sederhana ya, maka saya pilihkan buku itu. Baca Selamat Berbuah ya, dari seri Selamat. Kalau tidak ada di perpustakaan, pinjam pada siapa Bapak Ibu? Ya pada hamba-hamba Tuhan yang ada di sini ya. Kalau saya kan BSD kejauhan ya. Nah saudara sekalian, sebagai penutup, firman Tuhan itu saudara perhatikan, selalu ada perintah, ada apa? Janji. Ini dua ini seimbang ya. Perintah, janji. Perintah, janji. Contohnya Matius 28, pergilah, itu perintah. Janjinya apa? Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kalau Alkitab mengatakan, berilah, janjinya apa? Kamu juga akan diberi. Diberinya itu apa saudara? Tuhan yang merancangkan keindahan akan memberikan kepada kita janji-janji itu. Tapi prinsip kerjaan Allah adalah memberi tidak sama dengan mempermiskin diri. Memberi tidak identik dengan mempermiskin diri. Sebab barang siapa memberi, kepadanya akan diberi pemberian-pemberian terbaik yang telah dirancangkan Tuhan dalam kekekalan untuk kemuslahatan umatnya. Saya akan membacakan puisi yang saya ambil dari bukunya John Stott ya. Puisi ini ditulis oleh seorang wanita yang pergi kepada Pak Pendeta, lalu Pak Pendetanya, oh kamu kekurangan ya, ya sudah saya dari pastori berdoa, pergilah kamu, semoga di tengah jalan ketemu dengan orang yang menolong kamu, selamat tinggal. Dia sangat kecewa dan dia menulis puisi yang dikutip John Stott. Puisinya saya bacakan saudara. Saya kelaparan dan Anda membentuk diskusi untuk membicarakan kelaparan saya. Saya terpenjara dan Anda menyelinap ke kapel Anda untuk berdoa bagi kebebasan saya. Saya telanjang dan Anda mempertanyakan dalam hati kelayakan penampilan saya. Saya sakit dan Anda berlutut dan menaikkan syukur kepada Allah atas kesehatan Anda. Saya tidak mempunyai tempat berteduh dan Anda berkhotbah kepada saya tentang kasih Allah sebagai tempat teduh spiritual. Saya kesepian dan Anda meninggalkan saya sendirian untuk berdoa bagi saya. Anda kelihatan begitu suci, begitu dekat kepada Allah, tetapi saya tetap amat lapar dan kesepian dan kedinginan. Amin. Mari kita berdoa. Persilakan Ibu Esther berdoa. yaitu sebagai utusan-utusan sorga, supaya dimanapun kami berada, kami boleh mewujudkan isi hati Tuhan. Kami boleh menunjukkan arti sorga bagi sesama kami. Tuhan, tolong kami agar kami bukan menjadi orang yang pandai berteori, pandai dan menguasai Tuhan semua doktrinal kekristenan kami tanpa kami bisa mewujudkannya. Tuhan, tolong kami untuk kami bukan hanya memahami kitab-kitab Roma, Efesus dan semua doktrin yang lain tanpa kami akhirnya mampu Tuhan untuk bisa mewujudkannya dalam tindakan nyata seperti Yakobus katakan di dalam firman. Tuhan, tolong kami supaya hidup kami sungguh-sungguh boleh mencerminkan pikiran dan hati Tuhan, dan biar dengan pengampunan-Mu pada pagi hari ini Engkau memperbarui tekad kami supaya kami selalu menyadari apa artinya Tuhan menempatkan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk Engkau yang sudah mati dan menjaminkan hidup surga bagi kami, dan biarlah kami boleh mewujudkan kehidupan surga itu